Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita menyelesaikan pembahasan al-ikhlas fi du'a, ikhlas dalam berdoa. Kita masuk pembahasan berikutnya, bab yang ke-243, al-bab al-thalith wal-arba'un ba'da al-mi'atain. Babun liya'zim al-du'a fa'inna allaha la mukriha lahu. Bab hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, kuat azmnya, kuat tekadnya dalam berdoa, bukan dengan doa bermain-main asal-asalan, tapi benar-benar dalam doanya itu sungguh-sungguh kuat azmnya berdoa kepada Allah supaya dikabulkan doanya. Fa inna Allah la mukriha lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, tidak mengijabah doa hambanya siapa yang Allah tidak kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ada dua hadis. Hadis yang pertama, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Ubaidillah ibn Muhammad ibn Zaid أبو زيد أبو ثابت المدني محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت المدني ثقة. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي هازم عبد العزيز بن أبي هازم عبد العزيز بن سلمة بن دينار أبي هازم نمنا سلمة ابن دينار عبد العزيز بن أبي هازم أبو تمام صدوق سبت كان ابن حجر صدوق أن علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب أبو شبل المدني صدوق ربما وهم أن أبيه dari bapaknya yaitu عبد الرحمن بن يعقوب الجهني ثقة من الوسط تابعين أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul in syi'ta wal ya'zim al mas'alah wal ya'zim al rukbata fa inna Allah la ya'zum 'alaihi syai'un a'tahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian berdoa, fala yaqul, maka tidak boleh dia mengatakan in syi'ta. Hendaklah dia bersungguh-sungguh menguatkan azmnya, tekadnya di dalam meminta. Wal ya'zim rukbatah, dan hendaklah dia memperbesar harapannya, memperbesar harapan doanya diterima. Fa inna Allah la ya'zumu 'alaihi syai'un a'tahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah menganggap besar apa yang Allah berikan kepada hambanya. Hadis ini hadis yang sahih, hadis sahihain. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Tariq Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah, ini Tariq yang sahih, bahkan termasuk turuk yang paling sahih di antara sanad-sanad hadis Abi Zinad Al-A'raj an Abi Hurairah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau dalam tariq di sini dalam Adabul Mufrad dari Ala An-Nabi an Abi Hurairah, ada rawi yang suduk. Dalam tariqnya Muslim, Al-Ala bin Abdurrahman An-Nabihi An-Nabi Hurairah. Al-Muhim, kesimpulan hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan dalam sahihain, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan jalan yang berbeda dengan jalan yang disebutkan di sini. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang bagaimana adab seorang itu di dalam meminta, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin doa-doa kita diterima oleh Allah. Maka hendaklah seorang itu ketika berdoa dia menunaikan adab-adab tersebut. Kita sudah sebutkan beberapa adab-adab dalam doa pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari setelah menyebutkan bab ikhlas dalam doa sebagai dalam satu syarat yang mutlak yang paling utama dalam doa adalah ikhlas, kemudian menyebutkan beberapa adab yang lain. Di antaranya ini, kalau kalian berdoa kepada Allah, tidak boleh mengatakan ketika meminta sesuatu kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan aku kalau Engkau kehendaki. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak supaya bisa aku bangun rumah kalau Engkau menghendaki." Rasulullah SAW melarang untuk mengucapkan seperti itu dalam berdoa. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kepada hamba-hambanya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganggap sesuatu yang besar sedikit. Beda kalau manusia. Kalau kau pinjam uang saja, Ya kalau kamu mau pinjamin saya, ya fulan berikan uang kepada saya sekian. Kalau permintaannya besar, kalau kamu mau memberikan, kalau kamu mau meminjamkan, karena manusia itu memang besar pemberiannya itu. Mungkin 1 juta sudah besar. Mungkin orang berat untuk memberikan uang segitu banyak. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan dengan Allah. Allah tidak berkurang miliknya, kekuasaannya. Sekalipun manusia minta seluruh apa yang dia inginkan, seluruh manusia meminta Allah berikan, tidak akan mengurangi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, ya, sudah antum hafalkan di Arba'in Nawawiyah. Lau a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa fi mulki syai'an illa kama yanqusu al-mikhayat idza udkhila al-bahra. Kalau sekiranya aku memberikan manusia seluruhnya apa yang dia minta, maka tidak akan berkurang dalam milikku, dalam kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Illa kama, kecuali semisal jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, air yang tersisa di jarum, itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Artinya tidak ada nilainya, itu tidak ada bandingannya. Dianggap tidak ada dibandingkan dengan jumlah air lautan yang begitu banyak, sangat luas. Dalam hadis disebutkan juga dalam hadis yang sahih, inna yamin Allah malau sahail laili wan nahar la yaghiduha la taghiduha nafaqatun. Sungguhnya tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala malak sahail laili wan nahar, itu penuh dengan rezeki, penuh dengan ata, dengan pemberian yang Allah curahkan. Rezeki pemberiannya miliknya Allah itu sepanjang malam dan siang. La taghiduha nafaqatun la nam la yanqusuha. Dan tidaklah nafkah itu mengurangi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap saat memberikan rezeki kepada makhluk, kepada hamba-hambanya, bukan bahkan kepada makhluk seluruhnya Allah beri rezeki. Dan tidaklah pemberian Allah sepanjang hari, malam dan siang itu akan mengurangi sedikit pun miliknya Allah. Maka ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau mengatakan kalau engkau menghendaki, kalau engkau mau ya Allah berikan. Ini bukan adab yang baik di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia mungkin, kalau antum berkenan meminjami saya uang, ya itu dianggap adab. Kalau antum berkenan memberikan uang kepada saya sekian, termasuk adabmu. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. In syi'ta, kalau engkau menghendaki, seolah-olah seorang itu memaksa Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ini. Wa li'azim al-mas'alah, hendaklah dia azm yang kuat, sungguh-sungguh dalam permintaan dan memperbesar harapan doa kita diterima oleh Allah. Dan itu juga memiliki pengaruh di dalam di ijabahnya permintaan seseorang kepada Allah ketika dia besar harapannya doanya diterima oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadits qudsi, ya, "Nam, aku itu tergantung kepada prasangkaannya hamba kepadaku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangkaannya hamba kepadaku. Kalau orang bersangka buruk, Allah tidak akan mengijabah dosa saya, doa-doa saya, ya. Allah tidak akan tidak mengijabah juga karena kamu bersangka buruk kepada Allah. Tapi kalau seorang itu bersangka baik, saya yakin Allah akan mengijabah doa saya, mengabulkan permintaan saya. Harapannya besar kepada Allah, husnul dzannya besar kepada Allah, Allah mengijabah setiap permintaan dari hamba. Dia meyakini, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan permintaanmu. Dia yakin apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Dengan harapan besar dan sangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan itu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat sahihain disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ahadukum fala yaqul aw la yaqulanna ahadukum." Dalam riwayat sahihain Rasulullah SAW mengatakan, "La yaqulanna ahadukum," janganlah sekali-kali dalam dari seorang kalian itu mengatakan, "Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Ini dalam riwayat sahihain. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mengatakan, "La yakulanna ahadukum," tidak boleh salah seorang dari kalian mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, in syi'ta, jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki." Jangan ucapkan seperti itu. Wal ya'zim al mas'alah, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal hadza ala sabili tahrim atau ala sabili karahati tahrim atau ala sabili karahati tanzih? Apakah ucapan ini in syi'ta, jika engkau menghendaki Allah, apakah ini merupakan larangan atau sifatnya makruh saja? Apakah ini merupakan larangan in syi'ta fala taqul atau la yaqulu la yaqulanna? Apakah ini konteksnya haram atau karaha tahrim, larangan juga karaha tahrim, atau sabil karaha tanzih atau karaha tanzih makruh? Ataukah makruh? Apakah ini kontes dalam bentuk larangan atau makruh? Ketika orang mengatakan di dalam doanya, "In syi'ta, kalau engkau menghendaki ya Allah." Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, membawa kepada hukum karahat tanzih Ya, hamal an-Nawawi an-nahya fi qawlihi fala yaqulu in syi'ta ala karahat tanzih. Hukumnya makruh. Beliau memakruhkan. Bukan karahat tahrim. Bukan larangan. Ya. Tapi makruh. Fa inna Allah la ya'zum 'alaihi syai'un ta'ahu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ya'zum 'alaihi syai'un ta'ahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menganggap besar sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam riwayat yang lain, la ya'zumhu syai'un a'tahu, Allah tidaklah menganggap besar apa yang Allah berikan kepada hamba. Bal jami'u al-mawjudat fi amrihi yasirun wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa huwa khaliqu kulli syai'in wa huwa 'aliyyul kabir. Bahkan seluruh al-mawjudat, perkara-perkara yang ada dalam urusan Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Mampu. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa khaliqu kulli syai'in, dan ialah Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Seluruh perkara, seluruh urusan di tangannya Allah Subhanahu wa taala, mudah. Sehingga Allah tidaklah menganggap besar sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya. Ma yukhadu min al-hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yanbaghi lid-da'i an yastahida fi ad-du'a. Yanbaghi lid-da'i, sepantasnya bagi orang yang berdoa, an yastahida fi ad-du'a, untuk dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Wa yakunu 'ala raja'il ijabah wa la yaqnutu min rahmatillah. Dan hendaknya dia berharap dikabulkan doa itu, ala rajul ijabah, dengan harapan dikabulkan doa. Wala yaqnut min rahmatillah, dan tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita hadirkan hati ketika kita berdoa kepada Allah, bukan hatinya ghaflah, lalai, mengingat urusan-urusan dunianya, padahal dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ya kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan dan minta kepada Allah diampuni. Tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa belum diijabah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kemudian dia meninggalkan dalam doa kepada Allah. Ini istijal. Da'autullah falam yastajib li wa tarakad du'a. Aku sudah berdoa kepada Allah, sudah bertahun-tahun minta supaya diberi keturunan 10 tahun, 15 tahun, kok belum dikasih juga. Putus asa. Ini dia dah tinggalkan doa, cuma doa tidak diterima juga, putus asa, minta rezeki, sudah bertahun-tahun hidupnya miskin, ada hal saya ini minta kepada Allah, saya rajin ibadah kepada Allah, rajin berdoa, tapi kok hidup saya masih sengsara terus, kehidupan saya ekonominya belum baik-baik juga, doa saya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, putus asa, tinggalkan doa. Tidak boleh kita berputus asa. Kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita, Allah yang Maha tahu kemaslahatan kita. Bisa jadi kamu diberikan harta yang banyak, justru kamu kufur, meninggalkan amal saleh, banyak melakukan kemaksiatan, justru dengan kondisi kamu seperti itu, itu lebih baik, ya Allah Maha tahu. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, sangka baik, pasti Allah menerima doa kita. Kalau kita berdoa kepada Allah tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam doa, Allah akan mengijabah doa. Cuma ijabah doa itu kan tidak harus di dunia. Ada tiga bentuk ijabahnya doa seorang hamba kepada Allah, disegerakan di dunia, atau yudakhir fil akhirah, disegerakan dia permintaannya, diminta kaya, minta harta yang banyak, diberikan harta yang banyak oleh Allah, jadi kaya, segerakan. Ada yang minta rezeki yang banyak enggak dikasih di dunia, tapi Allah simpankan dia di akhirat, diberikan di akhirat nanti. Atau ada yang tidak dijabah doanya, tetapi dipalingkan dari musibah yang besar, dari kerusakan yang besar baginya. Dan itu bentuk penerimaan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-muhim kalau kita minta kepada Allah, yakin doa kita itu dijawab oleh Allah. Kalau kita tidak dikasih di dunia, saya sudah bertahun-tahun doa, tapi kita juga diberikan di dunia, kita yakin, kita bersangka baik, Allah akan menyimpan permintaan saya ini, insya Allah akan diberikan oleh Allah di yaumul kiamah nanti. Nah, kita enggak tahu. Seorang itu menganggap doanya diterima itu ketika di dunia saja, kelihatan di dunia, ketika diberi, oh doa saya sudah diterima. Ketika tidak dikasih, enggak dijawab oleh Allah di dunia, dia mengatakan doa saya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma berdoa. Nah. Ini faedah dari hadis yang bagi lidai ayyasaida fi du'a wa yakunu ala rajail ijabah wa la yakunut min rahmatillah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yad'ul karim al-mujib da'wat. Karena sesungguhnya dia itu berdoa kepada al-karim al-mujib, kepada zat yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha dermawan, yang mengabulkan doa-doa. Beda kalau manusia kita minta kepadanya, bisa jadi dia beri, bisa jadi dia tidak. Kita akan kecewa kalau minta kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan kecewa kalau minta kepada Allah. Makanya Atha' Ibn Rabah pernah mengatakan kepada seseorang, kenapa kamu datang ke pintu-pintu orang kaya, pintu-pintu penguasa meminta-minta, Belum tentu dia berikan kamu apa yang kamu minta. Bisa jadi dia menutupkan pintunya untukmu, tidak membuka pintunya untukmu. Kamu lupa dengan zat yang di langit. Dan senantiasa membuka pintunya bagi siapa yang meminta kepadanya, dia akan beri. Wallahu mustaghnin 'anil matlub wa munazzahun 'anil ikrah wal ijbar fala hajata la ta'liki bil masyiah kan yaqul allahumma ighfir li in syi'ta. Allah subhanahu wa ta'ala mustaghna al-matlub wa munasabun al-ikrah wal-ijbar wala hajata ila ta'liq. Allah subhanahu wa ta'ala maha cukup, maha kaya. Al-matlub, dari apa yang diminta kepadanya. Wa munazzahun an ikrah al-jubar, dan Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, mensucikan dirinya dari ikrah wal-jubar, mensucikan dirinya dari paksaan. Fala hajata ila ta'liqi bil masyiah, maka tidak butuh untuk mengaitkan dengan masyiah. In syi'ta kan yakul, seperti seorang mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma in syi'ta a'tini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau menghendaki, ya Allah kalau engkau menghendaki berikanlah kepadaku. Allah maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari paksaan, tidak ada satu pun yang memaksa Allah. Maha kaya, Allah tidak butuh dari makhluk. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, fuqara. Allah maha kaya, wallahu wal ghaniyul hamid, Allah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak butuh bagi seorang itu mengaitkan doanya dengan insyikta. Fahada minal i'tida fid du'a wa alaysa minal adab du'a. Ini i'tida, ini melampaui batas. I'tida di dalam doa. Wahada laisa minal adab du'a, dan ini bukan termasuk adab di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ya'zimu wa yajzimu fid du'a. Seorang itu dia ya'zim, bertekad kuat bulat sungguh-sungguh di dalam doanya. Dia yakin doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Hadis yang kedua insyaAllah ta'ala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله تفضلوا وحفظكم الله.